Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Syarah Al-Kafrawi ala Matan Al-Ajurramiyah, di mana sudah pertemuan terakhir kita sudah selesai membacakan pembahasan dari Taksim Al-Kalam, atau baru diselesai di Irop ya. Nah, mu'aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun harfun ja'ali ma'na, selesai disebutkan Iropnya. Tsumma qala rahimahullahu taala, beliau mulai mensyarah kalam Ibnu Al-Jarram rahimahullahu taala, wa aqsamuhu thalathah. Apa makna wa aqsamuhu? Ya'ni anna aqsamal kalami ay ajza'uhu allati yatarakkabu minha. Yang dimaksud dengan aqsamul kalam yakni ajza'uhu, yakni ajza'ul kalam allati yatarakkabu minha, yang kalam tersusun darinya. Baik, sebelum kita lanjut ya, sebelum kita lanjut menjelaskan apa yang disebutkan di sini oleh Ibnul oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, sekedar review kembali murojaah sedikit berkenaan dengan ajza'u al-kalam ya, atau ajza'ul kalimah. Ya, ajza'ul kalimah. Perlu diketahui bahwa bahagian terkecil, ya, bagian terkecil yang terbentuk darinya huruf hijaiyah itu dinamakan al-lafzu. Kalau tentunya kan kalau secara bahasa kita tidak berbicara masalah huruf hijaiyah, huruf hijai, karena satu huruf tidak ada maknanya. Ya, namun pembahasan, ya, berkenaan dengan pembahasan lughah itu nanti dibahas ketika satu huruf dengan huruf yang lain ketemu. Ya, dalam hal ini apa yang sudah disebutkan kemarin dalam pembahasan dalam definisi al-kalam, yaitu al-lafzu. Bahwa al-lafzu adalah as-saut al-mustamilu ala ba'dhi al-hurufil hijai ala ba'dhi hurufil hijaiyah. Bahwa saut adalah apa namanya? Suara yang terdiri dari beberapa huruf hijaiyah. Maka ini bisa dikatakan kata atau bahagian terkecil dalam kalamnya bahasa Arab. Ya, dalam kalam bahasa Arab yaitu al-lafzu. Nah, al-lafzu ini terbagi menjadi dua. Al-lafzu terbagi menjadi dua. Nah, sebentar. Mungkin kita butuh. Nah. Baik. Jadi al-lafzu ini terbagi menjadi dua, ya. Ada yang mustakmal dan ada yang muhmal. Ya. Al-lafzu ada dua, ada yang mustakmal dan ada yang al-muhmal. Ya. Apa itu mustakmal? Yani lafaz yang memberikan faedah atau lafaz yang terpakai. Lafaz yang terpakai yakni yang diketahui oleh orang-orang Arab, yang wada'ahul Arab, yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Adapun al-muhmal ini adalah lafaz yang tidak terpakai, misalnya seperti daizun, ya, daizun. Oh, enggak bisa membagikan layar ya. Kenapa ya? Kayaknya koneksi hari ini jelek sekali nih. Tidak bisa. Baik, alhamdulillah. Iya. Jadi al-lafzu ini asalnya terbagi menjadi dua, mustakmal dan muhmal. Muhmal seperti daizun. Daizun itu kebalikan dari zaidun. Ini muhmal enggak kepakai di kalangan orang-orang Arab. Kenapa? Karena tidak diketahui dan tidak diletakkan oleh orang-orang Arab. Jelas sampai sini? Nah, kemudian maka yang kita bahas dalam nahwu, dalam bahasa Arab adalah lafaz yang mustakmal. Nah, al-lafzu al-mustakmal ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mufrad, ya, dan murakkab. Ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Baik, ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Nah, lafadz musta'mal yang mufrad ini biasa inilah yang kita kenal dengan apa? Dengan qaul. Ya, dengan apa? Al-qaul. Nah, lafadz yang mufrad. Qaul atau apa namanya istilahnya? Al-kalimah. Kalimatan lafad yang mufrad. Kemudian ada juga lafad yang mustamal yang murakkab. Ya, yang murakkab. Baik. Kemudian yang dibahas dalam pembahasan nahwu adalah yang murakkab. Ya, al-lafzu al-murakkab. Maka al-lafzu. Atau kita tidak perlu sebutkan al-mustamal ya. Ya. Karena yang kita bahas adalah yang mustamal ini. Adapun yang muhmal tidak dibahas. Nah, kemudian al-lafzu ya. Al-lafzu yang murakkab ini terbagi menjadi dua. Ada yang murakkab min kalimatain wa murakkab min kalimat. Yani salasu kalimat fa aksar. Ya, min salas kalimat fa aksar. Nah, ya. Jadi lafaz yang murakkab terbagi jadi dua, ada yang murakkab dari dua kata dan ada yang murakkab dari tiga kata atau lebih. Di mana masing-masing ini, masing-masing murakkab gimana kita kita bagi Pak, jadikan nomor aja Pak ya, sebentar. Biar lebih jelas. Al-lafzu terbagi dua. Jadi asalnya ya. Ada muhmal ya. Dan ada musta'mal. Baik. Kemudian musta'mal ini terbagi lagi. Ya. Terbagi lagi menjadi dua. Ada yang mufrad. Dan ada yang murakkab. Baik. Mufrad inilah yang dikenal dengan qaul. Atau kalimah. Kemudian murakkab ini terbagi. Terbagi lagi menjadi min kalimataini. Sama min salas kalimat aksar. Itu aja ya. Nah. Kemudian masing-masing dari min kalimat terbagi menjadi ada yang mufid. Ya, ada yang mufid dan ada yang ghairu mufid. Apa patokannya mufid di pembahasan di definisi kalam kemarin? Al-mufid adalah an yahsuna sukut al-mutakallim bihaitu la yantadhiru sami li syai'in akhar. Kan begitu ya? Nah. Demikian pula ini terbagi ada yang mufid dan ada yang ghairu mufid. Nah. Ada yang mufid dan ada yang ghairu mufid. Baik. Maka kita bisa turunkan lafaz yang musta'mal, yang murakkab dan murakkabnya mufid itulah yang kita kenal dengan istilah kalam. Itulah yang didefinisikan. Ya, al-lafzul murakkabu al-mufid. Ya. Jelas? Inilah dinamakan dengan al-kalam. Nah. Kemudian lafaz yang terdiri dari tiga murakkab min salasi kalimat fa aksar dan dia mufid ini juga namanya apa? Kalam. Sementara lafaz yang salas kalimat fa aksar tapi ghairu mufid itu dinamakan kalim. Ya, dinamakan apa? Atau kita pakai al-kalam sama al-kalim. Al-kalim. Ini penjabaran atau apa namanya pembahasan mengenai ajza. Ajza al-kalam. Jadi kalau antum melihat di sini ada dua kondisi di mana apa namanya semua yang murakkab dan mufid ya. Baik murakkabnya itu min kalimatain atau min salasi kalimat fa aksar, intinya adalah mufid ya, maka inilah yang dinamakan dengan apa? Al-kalam. Maka kita bisa lihat unsur pembentuknya kalam ya, unsur pembentuknya kalam yang lafaz terkecilnya adalah al-lafzu. Ya, unsur pembentuk kalam adalah al-lafzu. Nah, ini saya kira contohnya nggak perlu disebut ya. Iya. Misalnya kalau kalimat ini yang mufid, ya, misalnya apa? Dia dia jadi kalam kan? Nahu Allahu Rabbuna. Ya. Kalau yang kalimat ini tapi ghairu mufid, misalnya Abdullah mudhafun ilaih. Ini tidak dianggap sebagai kalam. Ya. Kemudian kalau terdiri dari kalimat, misalnya nahmu innallaha ya ghafurur rahim masalah. Enam. Adapun kalim yakni tiga kalimat atau lebih tapi tidak mufid, contohnya idza jaa al ustadz. Nah, kita jaal ustad. Dan dilanjutkan. Nah, maka ini dinamakan al-kalim. Tiga kalimat atau tiga kata, tapi ghair mufid dinamakan al-kalim. Tapi kita kembali ke pembahasan kita di sini. Ajza al-kalam, ajza kalam yang terkecil adalah al-lafzu yang musta'mal. Lafaz yang musta'mal. Nah. Nah, kalau ini sudah difahami, maka kita kembali ke kalam Ibnu al-Ajur apa Al-Kafrawi rahimahullahu taala, kata beliau yakni anna aqsamal kalam ay ajza'ahu ajza'uhu, yang dia maksudkan ya dengan kalimat wa aqsamuhu yakni aqsamul kalam. Apa itu aqsamul kalam? Ajza'uhu yakni ajza'ul kalam. Ya, ini pernah kita singgung ketika membahas matan Ajuramiyah ya. Ketika Ibnu al-Ajurami mengatakan wa aqsamuhu, hu kembali ke mana? Hu kembali ke kemana? Zahirnya kan kembali ke kalam. Karena sebelumnya sudah dibahas. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada' wa aqsamuhu salasa. Maka zahirnya kembali kepada apa? Kembali kepada kalam. Namun, tentunya itu tidak, apa namanya, tidak tepat ya. Tidak tepat. Mengapa? Karena beliau sebutkan setelahnya wa aqsamuhu salatah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Ya. Seakan-akan kalam terbagi menjadi isim, fi'il dan harf. Padahal itu tidak benar. Isim, fi'il dan harf itu bukan pembagian kalam. Justru isim, fi'il dan harf itu merupakan unsur pembentuk kalam. Ya, itulah apa? Al-lafzu. Itulah al-lafzu. Isim, fi'il dan harf itu adalah al-lafzu yang membentuk kalam. Maka tidak benar kalau dikatakan kalam terbagi menjadi isim, fi'il, dan harf. Ya. Kenapa? Karena justru isim, fi'il, dan harf inilah yang membentuk apa? Al-kalam. Maka dia bukan taksimuhu, dia bukan taksimul kalam, tapi ajza'ul kalam. Justru dia merupakan bagian dari kalam. Maka di sini, para pensyarah kemudian mencoba membahas. Domirhu di sini kembali ke mana? Pada kalimat Ibnu al-Ajram rahimahullah wa aqsamuhu thalasah. Hu di sini kembali ke mana? Setidaknya ada dua makhraj yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Walaupun setiap dari makhraj tersebut ya masih bisa dikritik lagi, cuman ini yang disebutkan ya. Ya. Yang pertama, mereka mengatakan ada yang mengatakan bahwa saidomir hu pada kata wa aqsamuhu itu kembali kepada al-lafzu. Jadi al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada' wa aqsamuhu yakni wa aqsamul lafzi wa aqsamu al-lafzi. Jadi aqsamul lafz salasa, isim, fi'il dan harf. Nah, kalau ini yang diinginkan maka benar, al-lafzu terbagi jadi tiga. Yang dimaksud dengan lafzu di sini adalah lafaz yang mustamal tentunya, karena dari awal kita tidak berbicara mengenai lafaz yang muhmal, enggak kepakai sama orang Arab. Yang dipakai adalah lafaz yang kita bahas dari awal adalah lafaz yang mustamal. Al-lafzu yang mustamal. Jelas sampai sini? Baik. Ini kenapa? Sebentar. Ini tampil ini ya, presentasinya. Tampil enggak? Apa yang tampil, tampil sekarang? Ya, tampil. Tampil, Ustaz. Baik. Ah, iya. Tampil ya. Nah. Ya, jadi Yang pertama mengatakan hu di situ kembali kepada al-lafzu. Al-lafzu al-murakkabul mufidu bil wada'. Nah, ya, walaupun ada kritikan mengatakan tidak bisa kembali kepada al-lafzu karena al-lafzu di situ adalah satu paket dengan sifat setelahnya. Jadi kata al-lafzu di situ disifati bahwa al-lafzu itu sifatnya murakkab al-mufid bil wada'. Ya, sehingga enggak bisa dikatakan bahwa hu di sini kembali kepada al-lafzu karena lafzu di sini sudah disifati dengan bahwa dia murakkab. Ya, dia murakkab, maka tidak mungkin isim dengan fi'il karena isim dengan fi'il tidak murakkab apalagi hal. Ya. Ala kulli hal, ini jawaban apa jawaban pertama disebutkan oleh para ulama, oleh pensyarah, mereka mengatakan bahwasanya dhamir hu pada kata aqsamu kembali kepada kata al-lafzu biqat in nadhari an awsafihi, tanpa dengan menutup pandang pada sifat-sifat yang datang setelahnya. Yang dimaksud dengan sifat-sifat di sini adalah al-murakkab al-mufid bil wada', kan al-lafzu al-murakkab al-mufid bil wada'. Ya. Mereka mengatakan hu pokoknya kembali kepada lafaz, titik. Yang lainnya tidak perlu diperhatikan sifatnya, hanya memandang ke al-lafzu itu sendiri. Ini jawaban yang pertama. Ya, kalau demikian maka takdir kalimat ini wa aqsamuhu salasah, yakni wa aqsamul lafzi salasah, dan ini sudah tepat. Kemudian jawaban yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa hu di sini betul tetap kembali kepada kalam. Aksamuhu, yakni kembali kepada kalam. Cuman yang dimaksud dengan aksam di sini bukan pembagian, melainkan ajza. Melainkan ajza. Jadi bukan waksamuhu, yakni hu betul-betul kalam. Aksamul kalam. Tapi aksam di sini bukan bermakna pembagian, tapi bermakna ajza. Sehingga makna aksamul kalam, yakni ajzaul kalam. Dan ini yang disebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, jawaban yang kedua ini. Kata beliau, yakni anna aqsamal kalami ay ajza'uhu. Maka di sini aqsam bermana ajza. Aqsam bermana apa? Ajza. Jelas sampai sini? Kata beliau, ajza'uhu allati yatarakkabu minha. Yang dia tersusun darinya. Ya, yang dia tersusun darinya. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, ai ajza'uhu allati yatarakkabu minha, bi makna. Nah, sekarang apa makna ketika dikatakan, sekarang kita mengambil penafsiran apa jawaban yang kedua yang dia sebutkan di sini oleh Al-Kafrawi rahimahullah, bahwa makna samul kalam yani ajza'uhu allati yatarakkabu minha. Nah, sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Sekarang kalau dikatakan bahwa kalam itu ajza'nya, bahagiannya ada tiga. Maka apa zahir kalimat ini? Ketika dikatakan ajza'ul kalam ismun wa fi'lun wa harfun, maka zahirnya mengesankan seakan-akan apa? Kalam tidak bisa berdiri kecuali harus ada tiga-tiganya. Karena dia kan ajza'. Dia kan ajza'. Sama kalau kita katakan begini, ajza'u syajar, ya, apa namanya juzuknya syajar, ya, dikatakan apa, masalah ada akarnya, ada batangnya, ada dahannya, dan seterusnya. Yang tanpa akar tidak akan ada pohon. Jelas sampai sini? Ya, tanpa uruknya tidak ada pohon, tanpa batangnya ya tidak ada pohon. Nah, tanpa apa juzuk ya, al jaza batangnya tidak ada pohon. Jadi harus terkumpul semuanya baru itu dikatakan pohon. Nah, sekarang ketika dikatakan ajza'ul kalam salasa, isim wa fi'il wa harf, berarti kan zahir kalimatnya menunjukkan apa? Tidak ada kalam kalau tidak terkumpul tiga-tiganya ini, isim, fi'il, dan harf. Dan ini tentunya bertentangan dengan waqi sebagaimana yang akan disebutkan nanti ya oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala, bahwasanya kalam bisa terdiri dari isim dan isim tok, enggak butuh fi'il, enggak butuh harf. Bisa kalam terdiri dari apa isim dan fi'il, tidak butuh harf juga. Nah, maka di sini yang butuh diluruskan makna aqsamuhu salasah. Ya, atau ajza'uhu ajza'ul kalam salasah. Apa makna ajza'ul kalam salasah? Apakah bermakna ketiga-tiganya harus ada? Yes, agar terbentuk kalam, ya. Ataukah yang dimaksud dengannya sekedar bahwa kalam bisa tersusun dari salah satu dari tiga ini. Makanya kata beliau setelahnya, Bimakna dalam artian annahu la yakhruju anha salasatun. Ya. Bahwa kalam itu tidak akan keluar dari satu dari tiga ini. Salah satu dari tiga ini. Nah, bahwa al-kalam tidak akan keluar atau ajza'ul kalam tidak ada yang keluar dari satu dari tiga ini. Imma dia isim, imma dia fi'il, atau imma dia harf. Ya. Imma dia isim, imma dia fi'il, atau imma dia harf. Nah, jadi ini ajza al-kalam. Unsur pembentuknya kalam, ya, yakni dalam hal ini al-lafad, ya, ataupun al-kalimah terbagi menjadi tiga. Isim, fi'il, dan harf. Nah, ini jawaban ini juga ada kritikan sebenarnya sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Namun dijawab oleh para ulama dengan mengatakan bahwasanya huruf ataf, ya, huruf ataf yang disebutkan pada kalimat ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna itu apa namanya? Bermakna al-jama' ya. Waw kan kita sudah pelajari dalam huruf ataf bahwa waw limutlaqul jama' ya, limutlaqul jama' artinya apa? Sekedar menghimpun. Nah, di sini kata para ulama bahwa huruf ataf pada kata ismun wa fi'lun wa harfun itu bukan melazimkan bahwa tiga-tiganya harus dijama' dalam satu kalam, harus ada pada kalam, tidak. Tapi yang dimaksud dengan jama' di sini adalah bahwa ketiga-tiganya, ya, ismin wa fi'lun wa harfun, ya, ja'a li makna, yang dimaksud dengannya bahwa ketiga-tiganya itu, ya, dihukumi apa? Dihukumi sebagai bagian dari al-kalam. Dihukumi bagian dari al-kalam. Nah, taib ini sebenarnya pembahasan agak mendalam lagi, ya, tentang karena butuh butuh kita ketahui berkenaan dengan taksimul kulli ila ajza'ihi, demikian pula taksimul kulli ila juz'iyatihi. Ini agak butuh penjabaran lagi, tapi intinya kita langsung to the point saja. Taib, saya pikir saya mau jelaskan tadinya semua, tapi ana khawatir malah jadi kabur aja nantinya. Ya, karena ini agak repot saya jelaskan kalau kita tidak paham dua jenis taksim dua jenis taksim, ya, ada taksimul kulli ila ajza'ihi dan ada taksimul kulli ila juz'iyatihi. Insyaallah akan datanglah pada tempatnya. Kalau berulang lagi pembahasan seperti ini, kita akan bahas dua jenis taksim ini, ya, karena masing-masing memiliki konsekuensi. Ala kulli hal, kita kembali ke kalam Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Kata beliau, ajza'uhu yani ajza'ul kalam, unsur pembentuk kalam yang kalam terbangun atasnya, ya, kalam terbangun darinya, yaitu dalam artian bahwa kalam, ya, tidak akan keluar dari satu dari tiga ini. Di mana antum dapatkan kalam, maka antum dicek satu persatu ajza kalam tersebut, maka tidak akan lepas dari tiga ini. Imma dia isim, imma dia fi'il, imma dia harf. Nah, ini yang diinginkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Baik. Di sini pembagian al-kalimah ataupun al-lafzu ataupun ajzaul kalam itu ada tiga, isim, fi'il, dan harf. Ini merupakan pendapat jamahir al-ulama, ulama an-nuhat. Ya, jamahir ulama an-nuhat. Ya, disebutkan di footnote di Hamishnya di bawah, khilafan li Abi Ja'far Ahmad bin Sabir min ulama al-Maghrib. Ya. Nah, dan menyelisih dalam hal ini Abu Ja'far Ahmad bin Sabir, salah seorang ulama Maghrib, di mana dia menjadikan isim fi'il seperti sah nau'an rabi'an wa sammahu khalifatan. Nah, dia menamakannya apa? Khalifah. Taib, ini salah satu pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya ajzaul kalam itu ada empat, bukan cuma tiga. yaitu isim, kemudian al-fi'il, dan apa? Al-harf. Ya. Nah, sebagai menambahkan apa? Isim fi'il. Sebagai menambahkan isim fi'il. Dan ini pendapat yang merdud. Pendapat yang merdud. Karena itulah Ibnu Hisham rahimahullahu taala berkata, ajma'a ala dzalika may yu'taddu biqaulihi. Bahwa semua ulama yang bisa di apa namanya dipegang atau yang dijadikan rujukan pendapatnya itu sepakat bahwa isim itu atau ajzaul kalam cuma tiga, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Nah, adapun sanggahan bantahan kepada siapa? Abu Ja'far rahimahullahu taala ketika beliau menjadikan isim fi'il sebagai bagian yang keempat. Kenapa? Karena katanya ini isim fi'il, dia tampilan fisiknya, zahirnya, tampilan dia surahnya adalah surah isim. Kenapa dia bisa menerima tanwin? Bisa dikatakan sohin, bisa dikatakan ihin, ya, bisa, bisa menerima tanwin. Nah, tapi maknanya adalah makna fi'il. Maknanya adalah makna fi'il. Nah, dikatakan soh, yakni uskut. Dikatakan apa? Soh, yakni uskut. Nah, jadi dia bermakna fi'il amr. Karena itulah Abu Ja'far di sini mengatakan bahwa isim fi'il itu berdiri sendiri. Dan disanggah oleh para ulama bahwasanya yang dipandang oleh para ulama ulama nahwu itu adalah al-lafzu, lafadznya, bukan maknanya. Nah, ini kaidah mendasar dalam dalam ilmu nahwu. Perhatikan, ini mungkin akan sering berulang nanti kaidah ini, bahwa para ulama an-nuhat iktibar mereka kepada surah dan syakal itu lebih besar dibandingkan iktibar mereka pada makna. Iktibar mereka pada pada makna. Ini nanti akan kaidah ini akan beberapa kali berulang insyaallah taala. Ya. Jadi kaidahnya bahwasanya dalam para ulama nahwu itu mereka memandang kepada surah dan syakal suatu kata. Ya. Surah dan syakalnya. Tampilannya. Mereka tidak memandang kepada apa? Kepada maknanya. Karena itulah isim fi'il ini walaupun maknanya makna fi'il tapi surahnya syakalnya adalah isim karena menerima tanwin, maka dia isim, selesai masalah. Ya, selesai masalah. Kenapa? Karena para an-nuhat itu mereka memandang yang duruna ila surah wa syakal wala yang duruna ila al-makna. Jelas? Ini kaidah penting, insyaallah akan berulang nanti. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa dalil? Apa dalil bahwasanya ajzaul kalam cuma tiga? Isim, fi'il, dan harf. Nah, dalilnya ada tiga. Ada dalil istiqra'i, ada dalil akli, dan ada dalil nakli. Iya. Nah, atau kita pakai yang ini saja. Dalil ala anna ajza al-kalam alasa. Dalilnya yang pertama adalah dalil apa? Istiqra'i. Yang kedua dalil akli, dan yang ketiga dalil akli. Adapun dalil istiqra'i, ya, dalil istiqra'i adalah berdasarkan istiqra', ya, istiqra' dari para ulama, ya, istiqra' dari para ulama. Enam. Terhadap semua ucapan orang-orang Arab, ya, termasuk ucapan orang-orang Arab dan sebelumnya tentunya Al-Quranul Karim, ya, Al-Quran Al-Karim bilisanin Arabi mubin, mereka meneliti Al-Quranul Karim, ya, demikian pula hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ada khilaf, ya, yang apa namanya masalah istidlal bil sunnah itu ada rincian atau ada pembahasan tersendiri. Demikian pula abyat syi'riyah, ya, bait-bait syair. Ya, bait-bait syair dari masa jahiliyah, sampai ke tahun 150 Hijriah. 150 Hijriah. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya yang dijadikan dalil bahasanya, lugahnya hanyalah ucapan orang-orang Arab dan baik berupa nisr maupun syairnya mereka, nadhamnya, abyatus syi'riyahnya, itu dari syair jahiliyah, dari zaman jahiliyah sampai 100 tahun 150 Hijriah. Semua yang hidup, ya, semua yang hidup di masa apa namanya, di atas 150 Hijriah itu enggak di apa namanya, enggak dipakai lagi bahasanya, ya. Enggak dijadikan sebagai apa? Enggak dijadikan sebagai dalil lisannya. Ya, enggak dijadikan sebagai dalil lisannya karena batasannya hanya sampai 100 tahun 150 Hijriah. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan para ulama mengecualikan satu orang. Satu orang ya yang di apa lugahnya, di apa lisannya dijadikan hujjah dalam lugah walaupun dia hidup di lebih di, apa di 100 apa setelah tahun 150 Hijriah, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, beliau ma'ruf ya, lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Jadi lahir 150 Hijriah. Ya. 6. Dan itu pembahasan lain, apa pembahasan di tempat lain. Intinya bahwa para ulama melakukan istiqra. Ya, dan istiqra ini ada dua, ada istiqra intam dan ada istiqra naqis atau istiqra aglabi. Tentunya yang dimaksud di sini adalah istiqra yang naqis, istiqra aglabi. Tidak mungkin istiqra tam. Karena konsekuensinya ya harus diketahui semua kata-kata dalam bahasa Arab sampai sedetail-detailnya, dan itu perkara yang apa namanya mustahil kecuali pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahui ya bahasa Arab yang lebih baik dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqra yang digunakan di sini oleh para ulama adalah istiqra naqis. Dan istiqra naqis ini yufidu zon. Dan zon itu sudah cukup dijadikan dalil ketika tidak ada perkara yang meyakinkan. Baik, ini dalil yang pertama, dalil istiqra. Kemudian yang kedua, dalil dalil akli. Bagaimana maksudnya dalil akli? Dan dalil akli ini dari sisi kekuatan dia lebih kuat dibandingkan dalil lebih kuat daripada dalil istiqra. Ya, lebih kuat dalil akli dibandingkan dalil istiqra'i. 6. Mereka mengatakan dalil akli bahwa kalam apa sih gunanya kalam itu? Ya. Kalam itu kan gunanya adalah untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Kan begitu ya. Ada sesuatu dalam hati, ada dalam sesuatu dalam benak kita. Kita mau beritahukan orang, pakai apa? Ya pakai kalam. Pakai kalam. Maka kalam itu adalah syai'un nu'abbiru bihi, sesuatu yang kita mentakbir isi hati kita dengannya. Nah, yang al-mu'abbar itu ada tiga jenis. Yang pertama, imma yang ditakbir, yang kita mau takbir, yang kita mengungkapkan itu berupa zat, berupa apa? Zat, ataukah berupa hadas, kejadian, ya, hadas, kejadian, ataukah al-wasil bainahuma, yang menghubungkan antara zat dengan kejadian. Ya, zat dan kejadian. Dan ini sebenarnya tiga perkara ini bukan hanya dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia juga sama kan. Kita kalau mau mengungkapkan sesuatu, pasti yang kita ungkapkan dah keluar dari tiga ini, imma zat, benda, atau kejadian, dan yang menghubungkan antara keduanya. Ya, semua bahasa seperti ini. Baik. Nah, zat itu adalah isim, hadas, kejadian itu adalah fi'il, dan al-wasil bainahuma, yang menghubungkan keduanya itu adalah apa? Itu adalah harf. Itu adalah harf. Taib, ini dalil akli. Dan sekali lagi, dalil akli ini aqwa min dalil istiqra'i. Dan dalil istiqra'i sendiri sudah menunjukkan makna zon. Kemudian yang ketiga, dalil nakli. Ya, dalil nakli ini, ya nakal. Tapi kita tidak berbicara mengenai hadis Nabi tentunya, kan? Ya, tidak ada Nabi SAW bersabda al-kalimatu salasah masalan. Ismin wa fi'lun wa harfun. Tidak. Tapi ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wallahu alam tentang keabsahannya, kesahihannya, tapi ini masyhur disebutkan ya bahwa ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an melihat beberapa fenomena, dan ini fenomena ini di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini bukan satu dua kejadian terjadi lahan dalam berbicara. Ya, mungkin kalian tuh pernah dengar kisah pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali menulis buku Nahwu karena putrinya salah dalam mengungkapkan lafaz ta'ajjub, ya kan, lafaz ta'ajjub. Ya, itu bukan gara-gara itu kan, tidak mungkin kan ada satu orang-orang rame-rame bagus bahasanya, tiba-tiba anak perempuan saya salah, terus saya buat buku kan tidak mungkin. Ya, itu terlalu terlalu membesar-besarkan kalau cuma satu dua lahan. Tapi itu hanya percontohan. Wa illa di zaman itu terjadi banyak sudah mulai merebak banyak alhan. Ya, banyak apa? Lahan. Ya, sampai seorang putri dari pakar bahasa pun kena, menunjukkan ini lahan sudah tersebar dan itu dikhawatirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat. Maka kemudian beliau suatu hari apa namanya mengambil selembar apa namanya lembaran apakah dari kulit atau yang semacamnya. Kemudian beliau menulis, ya, menulis apa namanya di dalam lembaran tersebut, ya, beliau menulis al-kalimah hiya al-ismu wal fi'lu wal harfu ja'a li ma'na. Ali bin Abi Thalib menulis seperti itu di lembaran. Kemudian beliau memanggil Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, rahimahullahu taala. Ya, ini yang dikatakan peletak, ya, peletak pertama ilmu nahwu, ya, yakni dari sisi disiplin ilmunya, ya. Nah, beliau seorang tabi'i muhadram, ya. Beliau seorang tabi'i muhadram, beliau lahir sebelum masa terangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkat menjadi nabi. Kalau tidak salah sekitar 15 tahun sebelum masa kenabian, ya, beliau lahirnya. Jadi Abu Al-Aswad Ad-Du'ali ini seorang tabi'i muhadram. Nah, maka dipanggil oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian beliau mengimla, menyuruh Abul Aswad menulis. Dia katakan, "Uktub, tulislah. Al-kalimatu hiyal ismu wal fi'lu wal harfu ja'a li ma'na." Setelah itu disebutkan beberapa poin, ya. Setelah itu kata Ali bin Abi Thalib, "Unhu ala hadzan nahwi." Ya. "Unhu ala hadzan nahwi." Yani unhu apa namanya? Lanjutkan atau lakukan seperti ini. Nah, dari sinilah para ulama kemudian mengambil nama untuk disiplin ilmu ini. Mereka menamakan nahwu dari ucapannya Ali bin Abi Thalib, "Unhu ala hadzan nahwi." Iya. Nah, maka ini katanya dalil nakli. Ya, sekali lagi walaupun ini apa namanya diriwayatkan seperti itu, ya, diriwayatkan seperti itu, wallahu alam tentang kapsahannya, tapi ini masyhur disebutkan dalam buku-buku nahwu tentang kisah Ali bin, percakapan Ali bin Abi Thalib dengan Abul Aswad Ad-Du'ali yang kemudian melatar belakangi lahir yang namanya ilmu nahwu. Ya, karena kan begini, mungkin akan ada pertanyaan, ini kok ilmu nahwu lain-lain sendiri gitu. Apa hubungannya disiplin ilmunya sama pembahasan ilmunya? Kan kalau yang lain jelas. Misalnya apa namanya? Sorof. Oke, sorof. Ya, tasrif kan berubah. Nah, kemudian ilmu tafsir. Oh, jelas ilmu tafsir. Ilmu tauhid, akidah, ilmu mustalahul hadis. Jelas sekali dari namanya saja sudah kelihatan pembahasannya. Ini nahwu. Nahwu apaan kan begitu? Ya. Dari mana hubungannya nahwu? Kata nahwu itu sendiri secara bahasa kan tidak menggambarkan pembahasan apa kaidah-kaidah tata bahasa, tidak menggambarkan itu. Ya, dari definisi apa? Nahwu. Nah, tapi para ulama mengatakan bahwa kelihatannya para ulama al-mutaqaddimin, ya, dalam ilmu nahwu maksudnya di sini, mereka ingin menghormati sekada apa semacam menjadikan apa ya menjadikan percakapan antara Ali bin Abi Thalib dengan apa namanya Abul Aswad Ad-Du'ali ini sebagai suatu hal yang layak dikenang sepanjang sepanjang masa, sehingga mereka menjadikan nama untuk ilmu ini dari ucapannya Ali bin Abi Thalib. Di sini overallnya menunjukkan ini dasar munculnya ilmu ini, ya. Taib, ini dalil, tiga dalil. Ya, dalil istiqra'i itu, dan istiqra'inya naqis, itu bersifat zon, yakni zonul ghalib tentunya. Kemudian dalil akli, dan ini lebih kuat, dan dalil naqli. Dan gabungan dari ketiga dalil ini bisa, apa namanya, yufidul qata', bisa membuat kita memastikan bahwa betul kalimah cuma tiga. Kalimah cuma tiga. Taib. Sudah, ya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-awwal minha. Yang pertama dari ketiga ajza'ul kalam ini. Al-ismu. Ya. Al-ismu, kata beliau, bada'a bihi li syarafihi alal fi'li wal harf. Ya. Bada'a bihi, ya. Beliau memulai isim dibandingkan fi'l dengan harf, li syarafihi, karena dia lebih unggul, lebih mulia dibandingkan fi'il dan huruf. Ya. Dan syarafnya isim dibandingkan fi'il dan harf itu dari dua sisi. Dari dua sisi. Yang pertama, dikarenakan isim itu menunjukkan zat. Yani sesuatu yang ada, yang jelas, yang nampak, zat. Sementara fi'il menunjukkan makna. Dan sesuatu yang menunjukkan zat itu lebih asyraf dibandingkan yang menunjukkan makna. Ya. Karena sekali lagi, kembali kepada kaidah awal, yang dipentingkan, yang dipandang oleh nahwu adalah oleh para ulama nahwu apa? Asy-syakal was-surah, yang kelihatan, yang nampak. Ya, yang nampak, yang kelihatan, bukan memandang ke makna. Fi'il menunjuk kepada makna, sementara isim menunjuk ke zat, sesuatu yang wujud, yang kelihatan. Karena itulah isim lebih utama. Isim lebih utama, lebih asyraf. Kemudian yang kedua, isim lebih asyraf dibandingkan fi'il karena dia bisa istighna dari keduanya. Isim bisa tidak membutuhkan fi'il dan harf dalam membentuk kalam. Dia bisa membentuk kalam jumlah mufidah dengan sendirinya, isim dengan isim, mubtada khabar. Tidak membutuhkan keduanya. Ya. Bisa tidak membutuhkan keduanya untuk membentuk kalam. Berbeda dengan fi'il dan harf, ya, berbeda dengan fi'il, dia membutuhkan isim untuk membentuk al-kalam. Karena itulah isim lebih asyraf dari dua sisi ini. Qala rahimahullah wa ma'nahu lughatan ma dalla ala musamma. Isim secara bahasa apa yang menunjukkan pada benda yang dinamakan tersebut. Ya, ma dalla ala musamma. Saya dikatakan kitab, maka kitab ini adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang maktub ini dinamakan kitab. Jadi sesuatu yang wujud yang maktub ini jelas. Ya. Baik, wastilahan, adapun secara istilah, isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman. Kata yang menunjukkan makna atas suatu makna fi nafsiha wa lam taqtarin bizaman dan tidak apa? Ya. Tidak berkaitan dengan zaman. Saya insyaallah taala bahwa yang dimaksud dengan tidak berkaitan dengan zaman, yang dimaksud dengannya adalah apa? Bi ahadil azminati salasa allati hiya madin wa hal wa mustaqbal. Ya, wa mustaqbal. Ini yang dimaksud dengan lam taqtarin bi zaman. Ya, yakni tidak berkaitan dengan masa lalu, masa lampau dan masa sekarang. Jelas sampai sini? Jadi bukan yang dimaksud di sini bahwa isim itu sama sekali tidak bergandengan, sama sekali tidak mengandung makna waktu. Tidak seperti itu. Karena misalnya kayak godan. Godan isim fi'il atau harf? Hah? Godan isim. Ya atau tidak? 6. Dan dia tapi dia mengandung makna waktu. Dia mengandung makna? Makna waktu. Nah, tapi dia isim. Menunjukkan apa? Bahwa yang dimaksud dengan lam taqtarin bi zaman bukan bermakna betul-betul tidak ada, tidak mengandung makna waktu. Ya. Melainkan yang di sini adalah zaman yang tiga. Imma dia hal, ya, imma dia hal, imma dia madi atau mustaqbal. Dan patokan pembagian tiga waktu ini adalah zamanut takallum. Waktu di zamanut takallum itu hal, waktu di qabla zamanit takallum itu madi, dan waktu ba'da zamanit takallum itu mustaqbal. Nah. Baik, saya kira cukup sampai sini dulu. Agak ini hujan deras di sini ya. Ribut. Baik, insyaallah nuwasil fi al-usbu'il qadim insyaallah taala. 6. والعلم عند الله نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. هذا سؤال من سني. تفضلوا.